Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah berlalu bagi kita 7 pertanyaan dari Fatawa Al-Aqidah. Dan kita lanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya, yang ke-8. Ma ta'riful imani 'inda ahli sul jama'ah? Wa hal yazidu wa yanqus? Apa definisi iman di sisi ahlus sunnah wal jama'ah? Dan apakah iman itu bertambah dan berkurang? Tayyib. Jawabannya, al-imanu inda ahli sunnati wal jama'ah, iman di sisi ahli sunnah wal jama'ah adalah al-iqraru bil qalbi wal nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Pengakuan dengan lisan, pengakuan dengan hati atau dibenarkan dengan hati, wa nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amal bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan, atau bisa antum sebutkan an nutqu bil lisan wal iqraru bil qalbi wal amalu bi al jawarih. Sehingga dari definisi ini terkandung di dalamnya 3 perkara. 1. Iqrarun bil qalbi, pengakuan dengan hati. Nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Maka kata Syekh barakallahu fikum, idza kana kadzalik, apabila iman seperti ini definisinya dan terkandung di dalamnya 3 hal tersebut, fa innahu saufa yazidu wa yanqus, maka dia akan bertambah dan berkurang. Atau sebagian menyebutkan dengan definisi atau pada definisinya dengan tambahan ini, bahwa iman itu adalah al-qawlu bil lisan wal tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawarih wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bi al ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu otomatis. Setiap kali kita melakukan amal-amal kebaikan, serta-merta akan mengangkat, meninggikan dan menambah iman. Tetapi setiap kali pula seseorang melakukan perbuatan ma'asi, maka secara otomatis serta-merta imannya pun akan berkurang dan melemah. Jangan merasa dia tetap berada di atas iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tinggi, sementara dia berada dalam kubangan ma'asi. Iyadan billah. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Annahu sawfa yazid wa yanqus, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa dhalika li anna al-iqrara bil qalbi yatafadal, karena pengakuan atau pembenaran dengan hati itu bertingkat-tingkat. bertingkat-tingkat. Maka tidaklah al-iqrar bil khabar, membenarkan sebuah berita, sama kedudukannya dan nilai yang didapatkan atau hasil yang didapatkan seperti orang yang membenarkan sesuatu bil muayanah, karena melihat ada orang memberikan kabar kepada dia, na'am, bahwa telah terjadi suatu kejadian demikian. Dia percaya, karena lebih-lebih lagi orang yang membawa kabar berita kepadanya adalah seorang yang thiqah, yang ia percaya. Akan tetapi tatkala dia sendiri melihat langsung dengan mata kepalanya bil muayanah, maka tentu hasilnya akan berbeda. Naam, hasilnya akan berbeda dari tingkat pembenaran yang muncul darinya. Naam. Sebagaimana pula barakallahu fikum, tidaklah pengakuan pembenaran terhadap sebuah berita yang dibawa oleh satu orang sama dengan berita yang dibawa oleh dua orang. Taib, tadi dia atas sebuah berita dia percaya kepada satu orang yang membawa berita. Naam. Bahwa terjadi kejadian demikian. Selang beberapa menit datang orang yang kedua menyatakan, saya tadi melihat ada kejadian seperti ini yang terjadi. Persis seperti yang diucapkan oleh atau dikhabarkan oleh orang yang pertama. Maka ini juga lebih menguatkan pembenaran dia terhadap berita. Berita tersebut, wahakadha, maka demikian seterusnya. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menyatakan, yang Allah sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 260. Beliau berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min, tidakkah engkau beriman, wahai Ibrahim, bahwa aku akan menghidupkan orang yang mati dan mampu atasnya? Qala bala, tentu aku percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar menenangkan hatiku ketika disaksikan secara mata, secara panca indera. Langsung nampak di hadapan batanya bagaimana Allah Azza wa Jalla menghidupkan apa yang telah mati. Naam. Sehingga barakallahu fikum, al-iman yazidu min haythu iqrarul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu. Iman itu bertambah dari sisi pembenaran hati, ketenteraman dan ketenangan yang ia dapatkan. Dan seseorang mendapati hal itu pada dirinya dan merasakan iman itu bertambah dan berkurang. Setiap kali, kata Syekh, dia menghadiri majlis zikir, yang di situ ada mau'izah, ada nasihat, disebutkan tentang al-jannat wan-nar, maka bertambah imannya. Bahkan seakan-akan dia yushahidu dhalika ra'yal ain. Dia menyaksikan al-jannat wan-nar, na'am barakallahu fikum, dengan mata kepala. Benar-benar tergambar dengan begitu jelasnya tentang jannah. Dan dia berharap untuk menjadi ahlinya, menjadi penduduknya. Di waktu yang sama muncul keinginan azam yang kuat untuk mengamalkan amalannya ahlul jannah. Demikian pula dengan neraka. Seakan-akan dia menyaksikannya dengan mata kepala. Seakan-akan. Naam, karena begitu tergambar dengan jelasnya. Dan dia berharap Allah selamatkan ia darinya. Dan ingin menghindarkan diri dari berbagai macam amalan-amalan yang bisa menyebabkan ke dalam neraka. Tapi setiap kali tujadu al-ghaflah, didapati pada dirinya kelalaian, dan dia bangkit pergi dari majelis tersebut, maka keyakinannya pun berkurang. Keyakinannya pun berkurang. Sama seperti yang diceritakan sahabat Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau alaihi salatu wassalam tatkala sahabat Hanzalah berkata kepadanya bahwa Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Naam, dan sebelum itu beliau berjumpa dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, menyatakan bahwa dia telah menjadi munafik. Bagaimana bisa wahai Hanzalah? Maka beliau menceritakan bahwa kita ketika berada di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi menggambarkan tentang al-jannah wan-nar seakan-akan kita melihat dengan mata kepala. Jelas, gamblang. Tapi ketika kita beranjak dan keluar dari majlis Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita tersibukkan dengan berbagai macam urusan, urusan-urusan dunia. Sibuk dengan keluarga, sibuk dengan peternakan mereka, sibuk dengan perkebunan mereka. Naam. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, aku pun merasakan hal yang sama. Naam, artinya memang demikianlah ketika seorang senantiasa hadir di majlis ilmu. Naam, maka akan menambah iman, dan setiap kali seseorang semakin jauh-jauh dan jauh darinya akan menyebabkan pula kelemahan iman. Demikian pula kata Syekh barakallahu fikum, yazdadul iman min haitsu al-qaul. Iman juga akan bertambah dari sisi ucapan. Karena siapa yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak 10 kali, maka tidak akan sama kadar imannya dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 marrah, 100 kali. Fathani azyadu bikathir, orang yang kedua itu lebih tinggi, lebih kuat imannya dibandingkan orang yang pertama. Naam. Sebagaimana pula barang siapa yang atabil ibadati ala wajhin kamil, orang yang mendatangkan ibadah atau menunaikan ibadah dalam bentuk yang sempurna, maka imannya pun akan lebih bertambah dibandingkan orang yang menunaikannya dengan bentuk naqis, kurang. Seperti seorang beribadah salat yang hanya mencukupkan diri dengan al-fara'id, dengan yang wajib-wajib saja. Beda keadaannya dengan orang yang menunaikan yang wajib dan ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Naam. Seperti itu pula dalam hal anggota badan, mencakup ketiga-tiganya. Dari sisi iqrarul qalbi, pengakuan hati yang sudah kita gambarkan tadi, juga dari sisi al-qaul, ucapan, maka demikian pula dari sisi perbuatan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Muddathir ayat ke-31 menyebutkan, وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. انظروا بارك الله فيكم pada kalimat وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, dan bertambah bagi orang-orang yang beriman keimanan mereka dari yang sebelumnya mereka sudah beriman, maka Allah Azza wa Jalla tambahkan keimanan yang sudah ada pada mereka. Sebagaimana pula dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana Wa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Alladzina amanu zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, tetapi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Maka semakin bertambah rijis, najis dan kotoran yang ada dalam kalbu mereka. Naam. Ditambah ila rijisihim, dari kotoran yang memang sudah ada. Sebagaimana ditambah iman, dari iman yang sudah ada pada ahlul iman. Sebagaimana pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, kalau tadi beberapa ayat Al-Quran yang menetapkan tentang ziyadatul iman, maka di dalam hadis yang sahih juga Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din azhaba lilubbir rajulil hazim min ihda kunna. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan kurang agamanya, dalam hal ini terkait dengan kaum wanita. Kaum wanita disifatkan Nabi alaihi salatu wassalam naqisatu aqlin wa din, kurang agama dan kurang akal. Naam. Kalau dikatakan kurang agama, berarti di situ ada dha'ful iman, kelemahan iman. Naam, yang mereka wanita ini naqisatu aqlin wa din, itu lebih mampu merusak akal orang yang paling cerdas dari kaum laki-laki. Tidak ada orang yang sanggup melakukan perbuatan demikian selain daripada kalian, kaum wanita. Naam. Akalnya, naam, akalnya kurang, agamanya kurang. Naam, secara fisik juga mereka lemah, kaum wanita itu. Tetapi mampu menjadikan kaum lelaki bertekuk lutut di hadapan mereka. Naam. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan hadis, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbih wa dhalika adha'aful iman. Di situ menyebutkan dengan sigha mubalagha, naam, adha'aful iman, lebih lemah imannya. Menunjukkan di sana ada kekuatan iman, ada kelemahan iman, ada iman yang bertambah, maka ada pula iman yang berkurang. Naam, dan ini termasuk dari prinsip yang sangat penting dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang berbeda dengan kaum Murji'ah. Berbeda dengan kaum Murji'ah yang mereka tidak menganggap adanya ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Naam, amalan apapun dari ketaatan yang kita lakukan tidak menambah kadar iman. Sebagaimana dosa apapun yang kita perbuat tidak akan mengurangi kadar iman. Walakinnal iman, naam, fi haddin sawa, dalam batasan atau kadar yang sama satu dengan yang lainnya, atau pada satu orang tetap pada posisi yang tidak pernah berubah-ubah. Walakin, akan tetapi di sini kata Syekh, ma sababu ziyadatil iman, apa sebab bertambahnya iman, li ziyadati asbab, bertambahnya iman ada beberapa sebabnya dan sangat banyak sekali. Naam, di antaranya di sini bukan batasan tetapi sebagai bentuk contoh saja. As-sababul awwal ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifat-sifatnya. Maka seseorang setiap kali bertambah ma'rifahnya kepada Allah, bertambah ma'rifahnya dengan asma'ullah wa sifatuh, izdada imanan bila syak, akan bertambah iman itu tanpa diragukan. Maka di sini terdapat anjuran, motivasi untuk mempelajari na'am masalah aqidah, masalah tauhid yang berhubungan dengan tauhidul asma wa sifat. Semakin kita mengenal nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka kita akan semakin mengenal zat yang menciptakan kita, dan semakin menumbuhkan rasa takut kepadanya, dan menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, engkau mendapati ahlul iman atau ahlul ilm, para ulama yang mereka mengamalkan asma'ullah wa sifatuh yang tidak diketahui oleh selain mereka. Nah, para ulama tentunya karena ilmu yang ada pada mereka, pengetahuan mereka tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla melebihi selainnya. Maka engkau mendapati bahwa mereka adalah aqwa imanan minal akhirin, lebih kuat imannya dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala na'am menyebutkan tentang para ulama di dalam ayatnya, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Bagaimana ayatnya? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-khasyah. Wal-khasyah memiliki makna yang mirip dengan al-khawf, rasa takut, tetapi al-khasyah itu diiringi dengan barakallahu fikum, pengagungan terhadap zat yang ia takuti, karena al-khasyah adalah al-khawf al-makrun bil-ilmi ma yakhsha. Naam, disertai dengan ilmu dan pengetahuan terhadap zat yang ia takuti. As-sababu tsani, sebab yang kedua, an-nazar fi ayatillahil kauniyah wasyar'iyah, melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu ayat-ayat kauniyah dari alam semesta ini, mentadaburi barakallahu fikum pergantian malam dan siang, perputaran matahari dan bulan. Naam, bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit tanpa tiang penyangga. Bagaimana ombak dan gelombang saling berkejaran satu dengan yang lainnya. Bagaimana Allah menciptakan ada di antaranya yang barakallahu fikum tawar, ada yang asin. Wahakadha. Ini ayat-ayat kauniyah. Wakadha man nadhara fi ayatihi syar'iyyah. Orang yang mentadaburi ayat-ayat syar'i, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar na'am tidak ada di sana pertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Benar-benar hukum ketetapan Allah Azza wa Jalla dari syariatnya fi ghayati al-itqan. Na'am, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan pada bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan apa yang ada padanya, yang begitu besarnya terhampar dengan semua perbendaharaan hartanya. Wa fi anfusikum, bahkan pada diri-diri kalian, pada penciptaan manusia pun demikian. Kita perhatikan semua, naam, ruas-ruas dan persendian yang ada dalam tubuh kita ini benar-benar berada pada keadaan yang luar biasa. Naam, keadaan yang luar biasa, bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan dalam tubuh kita ini, naam, kelengkapan satu dengan yang lain, kadar darahnya seperti apa, kadar air yang ada padanya seperti apa, pemanasannya bagaimana, luar biasa. Naam, jika ditinjau dari sisi kesehatan, bagaimana proses terjadinya, naam, perkembangan janin dari mulai nutfah sampai seterusnya, ajaib. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Naam, yang mencakup ayat kauniyah dan juga ayat-ayat syar'iyah. Dan ayatnya sungguh sangat banyak bagi orang yang mau mentadabburinya. As-sababu tsalits kathratu at-ta'at, banyak melakukan ketaatan. Dengan semua bentuk macam ketaatan, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya mustahabbah. sifatnya sunnah. Tayyib, amma asbabun nuqsan, adapun sebab berkurangnya iman, fahiya alal aks min dhalik, maka kebalikannya, kebalikan dari sebab ziyadatul iman, bertambahnya iman. Maka sebab bertambahnya iman yang pertama apa tadi? Ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatih biduni an-nazar ila daftar, tanpa melihat buku catatan. Kemudian yang kedua apa? Melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang kauniyah ataupun syar'iyah. Yang ketiga, banyak melakukan ketaatan. Maka asbab nuqsanil iman, sebab berkurangnya iman, kebalikannya. Berarti yang pertama apa? Al-jahlu bi asma'ihi wa sifatih, jahil dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-i'rad, berpaling. Naam, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dari memikirkannya, baik kauniyah maupun asyariyah. Yang ketiga, nah, melakukan perbuatan maksiat, watarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ta'lil illah, alasan kenapa kaum wanita itu dikatakan naqisatu aqli wa din, yang menunjukkan bahwasanya tarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan, itu sebab yang menjadikan kelemahan dan berkurangnya iman. Naam, bahwa innaha idza hadat lam tusalli wa lam tasum, wanita itu kalau mengalami haid, demikian pula nifas, naam, maka dia tidak salat dan tidak berpuasa. Tidak salat dan tidak berpuasa. Padahal sesungguhnya wanita ini tidak dicela, dikarenakan dia meninggalkan salat, karena dia meninggalkan puasa, fi hali haidhiha, di saat dia haid. Karena itu sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena kadarnya memang berbeda, naam, dari sisi kuantitas, tidak sebagaimana kaum laki-laki mengerjakannya. Bayangkan, naam, kalau wanita mengalami haid dalam satu minggu, dari salat yang 5 kali, kali 7 sudah berapa kali? 35 kali salat sudah ditinggalkan oleh mereka. Naam, yang meninggalkan satu salat saja sudah berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya tatkala dia meninggalkan salat. Fa barakallahu fikum, maka ini semakin mengukuhkan kepada kita berbagai macam penjelasan bil adillati syar'iyyah, dalil-dalil syar'i, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan tentang benarnya ketetapan manhaju ahli sunnah, bahwasanya al-iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan taat kepada Allah, wa yanqusu bi ta'ati asy-syaitan, dan berkurang dengan mentaati syaitan. Tapi pertanyaan yang berikutnya, yang ke-9, kaifa najma'u baina hadits Jibril alladhi fassara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman bi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wa hadits wafdi Abdul Qais alladhi fassara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman bi shahadati an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa ada'i al-khums min al-ghanimah. Bagaimana kita mengkompromikan antara hadis Jibril yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan padanya iman dalam hadis Jibril yang datang dari sahabat siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Naam. Di mana ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi, fa'akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, al-iman bi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Lah sementara hadis wafat Abdul Qais, utusan Abdul Qais yang datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menafsirkan iman dengan syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa iqamis salah wa ita'iz zakah, menegakkan salat, menunaikan zakat, wa da'il khumus minal ghanimah, dan menunaikan seperlima dari harta ghanimah. Naam. Berarti kalau begitu secara zahir menunjukkan adanya perbedaan, atau kalau tidak kita katakan adanya saling tolak belakang dan bertentangan. Naam. Dan tadi malam sudah kita jelaskan di ukhuwah, bagaimana ketika kita mendapati kelihatannya ada dua nas yang nampak secara zahir bertentangan satu dengan yang lainnya, apa yang kita lakukan? Naam, itu jelas harus. Naam, apakah kemudian kita menyalahkan ayat itu atau hadisnya? Apa jawabannya? Tidak. Yang kita salahkan siapa? Akal-akal kita yang mungkin belum sanggup, belum mampu untuk naam sampai ilmu kepadanya. Fabarakallahu fikum. Maka Syekh menyatakan, qabla al-ijabah ala hadha su'al, sebelum menjawab pertanyaan ini, awuddu an aqula innal kitab wa sunnata laysa bainahuma ta'arud abada. Aku senang untuk aku katakan bahwa Alkitab was sunnah tidak ada antara keduanya saling bertolak belakang abadan, selama-lamanya. Tidak akan pernah ada. Tidak ada di dalam Al-Quran yang akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan tidak akan terdapat dalam sunnah yang sahihah yang juga bertentangan satu dengan yang lainnya sesama sunnah. Atau sunnah dengan Al-Quran, Quran dengan sunnah. Naam. Walaysa fil Quran wala fis sunnah ma yunaqidul waqi abadan. Bahkan, perhatikan, tidak ada di dalam Quran dan sunnah yang bertentangan dengan realita selama-lamanya. Bukan sekedar dengan ungkapan bahasa Quran tidak bertentangan dengan ayat Quran yang lain. Sunnah tidak akan bertentangan dengan sunnah yang lain. Atau Quran bertentangan dengan sunnah, sunnah bertolak belakang dengan Quran. Tidak. Bahkan pada tingkatan bahwa Quran dan sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan waqi'. Dengan waqi'. Kenapa demikian? Li'anna al-waqi'a waqi'un haq. Karena yang namanya kejadian realita itu suatu yang hak, yang benar adanya. Naam. Sementara Alkitab was sunnah hakun. Sehingga yang itu hak, yang ini hak, tidak akan mungkin terjadi saling pertentangan antara sesama yang hak. Fa'idha fahimta hadhihil qa'idah, kalau engkau sudah memahami kaidah ini, in halat anka iskalatun kathirah, akan hilang, akan sirna darimu sekian banyak iskal, sekian banyak kerancuan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Dalam surah An-Nisa ayat 82 yang juga kita bacakan ayatnya tadi malam. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran Walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran itu datang dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka mendapati padanya perselisihan yang banyak. Tapi coba lihat undang-undang buatan manusia antara satu pasal dengan pasal yang lainnya. Naam. Undang-undang hukum pidana, hukum perdata, gampang dibolak-balik ke sana kemari, dibawa ke sana kemari, ditafsirkan ke sana kemari sesuai dengan yang ada pada kepala orang yang membawanya. Naam. Barakallahu fikum. Itu undang-undang buatan manusia. Tetapi undang-undang Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah bertentangan dan bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Sehingga idza kana al-amru kadzalik, kalau perkaranya sudah demikian, maka hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam la yumkinu an tatanaqab, tidak mungkin saling bertolak belakang. Ini sesama hadis yang kita sebutkan tadi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman dengan sebuah tafsir, wa fassarahu fi mawdhi'in akhar bi tafsirin akhar, tetapi Nabi menafsirkan di tempat yang lain dengan tafsiran yang lain pula, yu'aridu fi nadhari ni fi nadharika at-tafsir al-awwal, yang bertentangan pada pandanganmu. Unzuru, Syekh menggunakan bahasa bertentangan menurut pandanganmu, bertentangan dengan tafsir yang pertama. Fa innaka idza ta'ammalta lam tajid mu'aradah, engkau ketika perhatikan dengan seksama, dengan baik, engkau tidak akan mendapati adanya saling pertentangan. Fa fi hadits Jibril, maka dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, qassama an-nabiyyu ad-din ila thalathati aqsam, Nabi membagi agama menjadi tiga bagian atau tiga tingkatan dalam hadis Jibril. Tingkatan pertama apa? Islam. Tingkatan kedua iman. Tingkatan ketiga al-ihsan. Perhatikan ini dalam hadis Jibril. Wa fi hadithi wafdi Abdul Qais, sementara dalam hadis utusan dari Abdul Qais, rombongan perwakilan untuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam, tidak disebutkan kecuali satu jenis saja. Di mana dalam hadis wafat Abdul Qais, al-iman syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa ada'il khumus minal ghanimah. Wa ada'il khumus minal ghanimah. Naam, berarti dia masuk dalam kategori yang mana dari tiga jenis tingkatan tadi? Naam, dari tiga jenis tingkatan agama tadi. Naam, satu apa tadi? Islam, iman, dan ihsan. Hadis wafat Abdul Qais, naam, ana ulangi, bahwa iman itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa ada'il khumus minal ghanimah. Dia masuk dalam jenis yang mana dari ketiga ini? Islam, jenis yang pertama. Boleh dibilang itu adalah rangkuman tentang arkanul Islam al-khamsah, rukun Islam yang lima. Rukun Islam yang lima. Baik, sudah difahami sampai sini? Naam. Maka al-islamu indal itlaq, Islam kalau disebutkan secara mutlak, hanya disebutkan secara bersendirian, yadkhulu fihil iman, maka iman masuk ke dalamnya. Iman masuk ke dalam penyebutan Islam. Kalau iman disebutkan secara sendiri, maka mencakup ke dalamnya pula al Islam. Ini yang dikatakan para ulama, sebagaimana sering diulang-ulang al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Idza istama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa istama'a. Kalau dia berkumpul, dia berpisah. Kalau dia berpisah, dia berkumpul. Naam. Faham maksudnya? Kalau dia berkumpul, dia berpisah. Kalau dia berpisah, dia berkumpul. Naam. Kalau dicontohkan ke orang misalnya, Abu Badar dengan Akhi Daniel. Dia berkumpul, ketemu, tapi dia pisah. Tapi kalau pisah, naam, sendiri-sendiri dia kumpul, kompak. Naam. Faham maksudnya? Belum juga kan? Belum juga. Nah sekarang barakallahu fikum, tafsirannya adalah yang tadi Anda sebutkan. Kalau disebutkan iman secara mutlak, sendirian tanpa digandengkan dengan iman, maka dia juga mencakup iman. Ya, ini yang dibilang idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia pisah, dia berkumpul. Disebutkan Islam sendirian mencakup iman. Disebutkan iman sendirian mencakup Islam. Tapi idza ijtama'a, kalau dia berkumpul, disebutkan secara bergandengan dua kalimat itu, maka maknanya berbeda. Islam memiliki makna amal amal al-jawarih, amalan anggota badan, sementara iman mencakup amalan amalan hati. Faham ini? Jelas ya? Nah. Maka kata Syekh, فَالْإِسْلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِيمَانِ. Islam secara mutlak masuk ke dalamnya iman. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ إِلَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا. Karena tidak akan mungkin menegakkan syiar-syiar Islam kecuali orang yang beriman. فَإِذَا ذُكِرَ الْإِسْلَامُ وَحْدَهُ شَمَلَ الْإِيمَانِ. Kalau disebutkan Islam sendirian mencakup iman, wa idza dzukiral iman wahda syamulal Islam. Ketika disebutkan iman sendirian juga mencakup Islam yang sudah Anda sebutkan tadi. Wa idza dzukira jami'an, kalau disebutkan dua-duanya, saral iman yata'allaqu bil qulub, berarti iman kaitannya dengan hati, wal Islam yata'allaq bil jawarih, sementara Islam berkaitan dengan anggota anggota badan. وَهَذِهِ فَاِدَةٌ مُهِمَّةٌ لِطَالِبِ الْعِلَمِ. Ini faedah yang sangat penting bagi para penuntut ilmu. Nah, antum kalau tanya para profesor doktor, ya di luaran sana, nah, yang mereka bukan profesor dalam bidang agama, mumet mereka, tidak bakal faham yang seperti ini. Nah, antum itu sudah kelasnya jauh di atas para doktor. Yang pas apa bahasanya? Nah, tuan guru. Fa barakallahu fikum, qala Allah taala innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Ini hanya disebutkan Islam. Lah sementara dimaklumi bahwa agama Islam itu mencakup aqidatan wa iman wa syara'i'. Hanya disebutkan al-Islam. Naam. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf menyatakan al-Islamu alaniyah. Islam itu apa yang nampak secara terang-terangan. Wal-imanu sirrun, dan iman itu rahasia hati. Iman itu rahasia, rahasia hati, rahasia hati. Sama kurang lebih dengan apa yang disebutkan Al-Imamul Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah. Di mana beliau rahimahullahu taala menyebutkan Al-Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah. wasunnatu hiya al-Islam, dan sunnah adalah Islam. Artinya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh tentang penyebutan Islam dan iman dalam satu penyebutan yang berarti maknanya berbeda? Ada yang bisa mendatangkan contoh? Tayyib, ana bantu. Qalatil a'rabu amanna. Sah? Betul? Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhilul imanu fi qulubikum. Ini na'am barakallahu fikum, penyebutan Islam dengan iman secara terpisah ataukah bersamaan? Secara bersamaan dalam satu ayat, berarti menunjukkan Islam maknanya berbeda dengan iman dalam konteks ayat ini. Naam, oleh karena itu Allah bantah orang-orang Arabi, orang-orang Badui yang menyatakan amanna, kami beriman, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kami orang yang sudah Islam. Kalian belum mencapai derajat iman. Naam, karena tingkatannya Islam, iman, kemudian al-ihsan. Naam barakallahu fikum. Seorang yang telah beriman belum tentu mencapai derajat muhsin. Naam, tapi orang yang sudah muhsin sudah pasti mencapai derajat mu'min dan muslim. Wahakadha. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya yang ke-10. Kaifa najma'u bainal iman وبين أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إلى آخر الحديث. Bagaimana kita mengkompromikan bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Naam. Dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu naam 70 sekian cabang. Fa a'laha qaulu la ilaha illallah, cabang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu sebagian atau cabang dari cabang iman. Jawabannya al iman alladhi huwa al aqidah usuluhu sittah. Iman yang dia merupakan akidah atau kaitannya dengan keyakinan, maka pokoknya ada 6 dari rukun iman, yaitu yang disebutkan di dalam hadis Jibril Ammal iman alladhi yashmulu al-a'mal wa anwa'aha wa ajnasaha. Adapun iman yang cakupannya amalan serta macam-macamnya, jenis-jenisnya, maka dia ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Sekali lagi, yang demikian ini tidak menunjukkan adanya pertentangan tentang definisi iman. Tidak ada pertentangan tentang definisi iman atau tingkatan iman. Karena apa yang disebutkan dari sisi rukun iman, maka itu kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan. Tetapi apa yang disebutkan bahwa iman itu ada 70 sekian cabang, ini berkaitan dengan atau mencakup amalan dan macam-macam tingkatan iman. Walihada sammallahu ta'ala as-salata imanan. Oleh karena itu, salat Allah namai dengan iman. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيءَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pemaaf lagi penyayang kepada manusia. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ, berkata para ahli tafsir, إِيمَانَكُمْ يَعْنِي صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ, yaitu salat kalian menuju Baitul Maqdis. Li'anna as-sahabata kanu qabla an yu'maru bit-tawajjuh ila al-Ka'bah yusalluna ila al-Masjidil Aqsa. Karena sahabat sebelum mereka diperintah untuk menghadap ke arah Ka'bah, mereka salat sebelum itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Maka salat yang sudah kalian tunaikan dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ma kanallahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salatakum, salat kalian yang sebelumnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Naam. Sehingga di sini barakallahu fikum juga sekali lagi menunjukkan kepada kita, termasuk dari manhaju ahli sunnah dan aqidah ahli sunnah, annal a'mal minal iman, bahwa amalan itu termasuk bagian dari iman. Tidak sebagaimana jalannya kaum murji'ah yang juga sudah dijalani jalan itu oleh Ali Hasan Al-Halabi, naam, salah satu dedengkot rojak yang cukup mereka andalkan, yang dia mengeluarkan amalan dari kategori iman. Naam. Yang sudah dibantah oleh para ulama, Al-Lajnatu Ad-Da'imah. Baik, soal yang berikutnya, yang ke-11. Hal yushhadu lirrajuli bil iman bimujarradi i'tiyadihi al-masajid kama ja'a fil hadis. Apakah dipersaksikan bagi seseorang iman? Iman dipersaksikan bagi seseorang dengan sekedar bolak-baliknya dia menuju masjid, terus rajin salat 5 waktu. Sebagaimana datang di dalam hadis. Jawabannya na'am. La syakka anna alladhi yahduru as-salawatil khams, na'am, anna alladhi yahduru as-salawati fil masajid, tidak diragukan bahwa orang yang menghadiri salat-salat di masjid, huduruhu lidzalika, hadirnya dia menuju masjid itu sebagai dalil atas imannya. Karena tidak ada yang mengantarkan dia untuk keluar dari rumahnya dan kemudian menanggung perjuangan dalam berjalan menuju masjid kecuali karena dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma qaulus sa'il, adapun ucapan si penanya sebagaimana datang di dalam hadis, maka yang ia isyaratkan, atau sebenarnya dia mengisyaratkan kepada apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumur rajula ya'tadu almasajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang yang bolak-balik menuju masjid, maka persaksikanlah baginya iman. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Iman, bab ma ja'a fi hurmati shalah. Walakin hadzal haditsu dha'ifun la yashih 'anil nabi. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya'ni min haitsu as-sanad al-hadithu da'ifun. Dari sisi tinjauan sanad, hadis itu da'if. Walakin min haithul ma'na fasahih. Namun dari sisi makna, maka dia adalah na'am, kandungan yang sahih. Tapi poin yang ke-12 atau pertanyaan yang ke-12. Seseorang dilempari was-was oleh syaitan dengan was-was yang besar berkaitan dengan Allah, dan dia sangat takut kepada was-was tersebut. Maka apa arahan Anda wahai Syekh? Al-jawab, apa yang disebutkan dari sisi muskilah si penanya, permasalahan yang dihadapi oleh si penanya, yang dia menakutkan hasilnya atau efek yang muncul dari was-was yang muncul itu, aku katakan kepada dia, abshir, bergembiralah kamu, bahwa tidak akan ada hasil yang ia raih kecuali hasil yang baik, karena ini adalah was-was yang dilemparkan oleh syaitan kepada kaum mukminin untuk menggoncang akidah yang salimah di dalam hatinya dan menjerembabkan dia dalam kegoncangan jiwa, kegoncangan fikiran, untuk mengeruhkan atasnya kejernihan iman. Naam. Dan keadaan dia bukan keadaan orang pertama yang dihadapi. Naam. Ana ulangi. Dan tidaklah keadaan dia adalah keadaan orang pertama yang merasakan perasaan demikian, yang dihadapkan kepada ahlul iman. Dan dia pun bukan orang terakhir yang akan mendapatkan ujian seperti itu, was-was yang seperti itu yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan was-was itu akan senantiasa ada selama di dunia masih ada orang mukmin. Sebagaimana sungguh telah ditimpakan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, beliau berkata, ja'a unasun min ashabi Rasulillah ila Nabi, datang manusia dari sahabat Rasul kepada Nabi, maka mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Kami mendapati pada jiwa-jiwa kami yang terasa besar pada seorang di antara kami untuk mengucapkannya. Maka Rasul berkata kepada mereka, au qad wajattumu, atau kalian memang sudah mendapatinya? Qalu na'am, betul. Yaitu, nah kita lanjut saja. Qala dzaka sharihul iman. Maka Rasulullah menyatakan itu adalah kejelasan iman. Itu sebenarnya hakikat kemurnian iman. Rawahu Muslim. Dan juga di dalam As-Sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang mungkin antum berpikir dari tadi apa sih waswas yang mana yang dimaksud? Yaitu kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis As-Sahihain Bukhari Muslim, ya'ti asy-syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza. Syaitan akan datang kepada kalian membisikkan, memberikan was-was kepada kalian, kemudian dia menyatakan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Pertama kali ini diiring, apa namanya, digiring oleh syaitan. Kita akan menyatakan Allah, Allah, Allah, hatta yakula, sampai nanti syaitan akan menyatakan dari was-was itu, man khalaqa rabbak. Atau dalam lafaz yang lain disebutkan, man khalaqallah, lantas siapa yang menciptakan Allah? Ini waswas besar. Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq. Tapi dia akan melemparkan ke dalam hati-hati kita berupa waswas man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Rabbmu? Fa'idha balagahu, jika sampai kepadanya waswas dan fikiran seperti itu, falyasta'iz billah, hendaknya dia berlindung kepada Allah, wal yantahi, dan berhenti dari memikirkan hal tersebut. Langsung diputus talinya. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya seseorang sembari menyatakan, inni uhadditsu nafsi bisyai, aku dalam jiwaku ini muncul sebuah pikiran, la'an akuna humama ahabbu ilayya min atakallama bih. Aku lebih senang jika tertimpa demam yang tinggi dibandingkan aku mengungkapkan apa yang muncul dalam hatiku tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana diriwayatkan Abu Daud, alhamdulillahilladzi radda amrahu ilal waswasah. Segala puja bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengembalikan urusannya kepada waswas. Artinya, segala puja bagi Allah karena orang ini sudah tertimpa waswas. Kita semua mesti pernah merasakan waswas. Jadi jangan takut, jangan galau. Kenapa kita ditimpa waswas kemudian takut? Justru seorang yang ditimpa oleh waswas, berbagai macam pikiran muncul, perasaan-perasaan muncul. Naam, ini sesungguhnya gambaran sebagaimana yang disebutkan Nabi, sarihul iman, kejelasan iman, kemurnian iman. Kenapa? Karena syaitan akan menyerang hati yang memang di situ ada iman yang baik. Faham ini ya? Naam, barakallahu fikum. Oleh karena itu, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Kitabul Iman, wal mu'min yubtala biwasawisi syaitan. Mu'min diuji dengan waswas syaitan. Biwasawis al-kufur allati yadhiku biha sadruh, dengan waswas kekufuran yang dengannya dadanya menjadi sempit. Memang syaitan akan menguji, memberikan bala dan menyerang kalbu ahlil iman. Sebagaimana dikatakan para sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhirra minas sama'i lal ardi ahabbu ilayya min an yatakallama bi. Wahai Rasul, kata para sahabat, sesungguhnya seorang di antara kami mendapati dalam dirinya sesuatu berupa was-was yang dia terjatuh dari langit ke bumi itu lebih dia sukai seandainya daripada dia harus mengucapkan apa yang muncul dalam hatinya. Wa fi riwayatin ma yata'azzam ay yatakallama bih. Naam. Maka Rasul menyatakan, alhamdulillah alladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengembalikan makarnya kepada waswasah. Ay husulu hadha alwasa alwiswas ma'a hadhihi alkarahah alazimah lahu. Terjadinya waswas itu disertai dengan kebencian dia dalam hatinya. Dia tidak suka. Dia tidak suka. Dan menganggap itu besar. Dan dia berupaya menolaknya dari hatinya. Itu menunjukkan sarihul iman, kemurnian iman. Seperti seorang mujahid yang datang kepadanya musuh lalu ia melawannya sampai ia bisa mengalahkannya. Fahadha azimul jihad. Maka ini jihad yang sangat besar. Ila an qala, sampai beliau menyatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walihada yujadu inda tullabil ilm wal ibadah minal wiswas wasyubuhat ma laysa inda ghairihim. Oleh karena itu didapatkan di sisi para tullabul ilm, para penuntut ilmu dan ibadah, waswas dan berbagai macam syubhat yang tidak ada pada selain mereka. Tidak ada pada selain mereka. Nah, sebagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bertamasuk dengan sunnah, semakin dia berupaya menerapkan bertamasuk dengan sunnah, akan mendapatkan ujian yang lebih besar dibandingkan orang yang katanya kepengen yang biasa-biasa aja lah mas. Nah, bagi mereka tidak begitu banyak tantangannya, tidak begitu banyak godaannya. Lianna al-ghair lam yasluk syar Allah wa minhajahu, karena yang lain tidak menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan manhajnya. Dan itulah yang dimaukan oleh syaitan untuk menyimpangkan kita dari iman, menyimpangkan kita dari siratal mustaqim, dari manhaj yang lurus. Fa'akulu lihadas sa'il, maka aku katakan kepada si penanya. Idza tabayyana laka, kalau sudah jelas bagimu bahwa ini adalah waswas dari syaitan, maka perangilah dan pikullah. Dan ketahuilah bahwa tidak akan ada yang bisa memudaratkanmu sedikit pun selama engkau berupaya berjihad melawannya dan berpaling darinya, serta berhenti dari perasaan tersebut. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam. Allah memaafkan dari umatku apa yang waswas yang muncul dari hatinya selama belum diamalkan dan belum diucapkan. Artinya, jika itu sebatas yang muncul dalam hati, sesuatu dari bahkan niatan-niatan buruk, ya, selama belum diucapkan, apalagi sampai diamalkan, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita. Makanya oleh karena itu, ini ada kaitannya dengan ayat Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ini sesuatu hadithun nafas, pembicaraan dalam jiwa, waswas dalam jiwa, itu sesuatu yang tidak mampu untuk kita pikul, untuk kita tanggung. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam kemudian memberikan hiburan kepada para sahabat, innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal au tatakallam. Wa anta law qila laka, dan engkau seandainya dikatakan kepadamu, hal ta'taqid ma tawaswasa bih, engkau meyakini waswas yang muncul dalam hatimu tadi, apakah engkau menganggapnya sebagai kebenaran? Mungkinkah kamu mensifati Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu akan muncul, akan kamu ungkapkan kira-kira siapa yang menciptakan Allah? Tentu kamu akan menyatakan tidak. Naam, engkau akan menjadi orang yang paling jauh darinya. Berarti itu hanya sekedar was-was saja, dan pikiran yang terlintas dimasukkan ke dalam hatimu. Naam, dan jendela kesyirikan yang diupayakan oleh syaitan untuk mengalir padanya. Naam, untuk memberikan talbis ke dalam agamamu. Fa barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi bahwa berbagai macam waswas yang muncul itu tanda tentang iman yang ada dalam kalbu. Oleh karena itu disebutkan tentang kaum Khawarij, ucapan mereka, kami tidak pernah mendapati yang namanya waswas dalam hati. Apalagi kalau mau sholat. Seringkan kita kalau mau sholat itu waswas macam-macam. Ya, macam-macam. Pikiran-pikiran muncul, gangguan-gangguan itu muncul. Yang membayangkan, kalau nanti saya pulang langsung menyantap gulai. Ya, macam-macam, baru mau sholat ini. Nah, sudah macam-macam pikiran. Kami kata kaum Khawarij, tidak mendapat yang namanya waswas dalam hati kami. Maka kata Ibnu Abbas, atau dalam sebagian menyatakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bagaimana mungkin syaitan akan mengganggu naam hati yang sudah hancur, yang sudah rusak. Syaitan sudah enggak perlu urusan lagi untuk mengganggu hatimu yang memang sudah rusak. Yang mau diganggu itu hatinya ahlul iman yang baik. Fahimtum? Fabarakallahu fikum. Maka sebagai bentuk ringkasan, ketika seseorang mendapat yang demikian khulasah, apa yang harus dilakukan ketika muncul berbagai macam waswas seperti yang disebutkan oleh penanya? Maka Syekh menyatakan, wa nasihati tatalakhas fima ya'ti, diringkas sebagai berikut. Satu, al-isti'adatu billah, isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian wal intiha bil kulliyah, berhenti total dari pikiran itu, diputuskan. Yang ketiga, zikrullah, zikir kepada Allah. Yang keempat, sungguh-sungguh dan serius melakukan ibadah. Yang keempat, kasratul luju ila Allah wa du'a bi mu'afatika min hadhihi al-umur, banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa untuk memaafkanmu dari perkara-perkara tersebut. Itu ringkasan dari solusi dan apa yang harus diperbuat tatkala seseorang mendapatkan berbagai macam wasawis dari syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai waswas dan berbagai macam makar-makar syaitan yang berupaya menyimpangkan kita dari siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.